sebelum kita tutup acara di sore hari ini, yuk langsung akur, gak panjang lebar, langsung kita kasih yang punya ada birunya cinta bersama Mas Tony. Oke. Tersisa buat semuanya juga yang punya kawasan. Juga bersama juga dia. Ada Dina, ada Siva, juga datangnya Veronica. Tersisa buat semuanya juga yang punya kawasan. Thank you. Cinta menutup acara di sore hari ini, aroma-aroma gotong.